berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawa ku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, damba hatimu. Sekali lagi, oh, inilah rindu. Yeah, hidupku hanyalah untukmu, segenap hati. Kebaikanmu dan nafasku, nafasku menceritakan kasihmu. Wajar ku berdiam dekat di hatimu. Cintamu, oh, oh, oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kebaikanmu, oh, nafasku katakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdekat di hatimu. Ajarku berdekat.